السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Kata beliau bahwa ahlul ahwa kalau sudah mapan pada mereka hawa nafsunya, sudah yakin terhadap sesuatu dengan hawa nafsu, biasanya la yubalu bisyai. Biasanya enggak peduli dengan apapun. Walam ya'uddu khilafa anzarihim syai'a. Dan mereka tidak mau menganggap apa yang menyelisihinya sedikit pun. Tidak mau menganggap apapun yang menyelisihinya sedikit pun. Wala raja'u 'uqulahum. Tidak pula mereka mau memurajaah akalnya, apa benar pikiran saya? Enggak mau. Enggak mau menguji kembali apa yang merupakan hasil pikirannya, perasaannya. Gak mau mengoreksi kembali. Tidak mau murajaah, murajaata man yattahim nafsahu. Tidak mau mengoreksi pikirannya, yang tentunya semestinya dia menyalahkan dirinya. Ini ucapan Allah yang lebih tahu. Ini ucapan Rasul yang lebih tahu. Sedangkan saya tahu apa? Enggak mau begitu. Tapi merasa pokoknya ini benar. Pokoknya saya yakin. Pokoknya saya pikir ini yang paling benar. Enggak peduli. Hadza ahlul ahwa. Padahal fi mawaridil iskal. Padahal pada perkara-perkara yang di sana rumit sulit. Wa huwa sya'nul mu'tabarin min ahli al-'uqul. Padahal keadaan itu adalah keadaan orang-orang mu'tabar dari ahli al-uqul. Orang-orang yang cerdas. Ahli al-uqul, orang-orang yang memang jenius, cerdas. Biasanya mereka selalu memurajaah. Apa benar pikiran saya? Iya kan? Ini kita belum bicara agama. Bicara orang yang cerdas, jenius saja. Ketika mereka punya pikiran, enggak langsung dipercaya. Pasti akan membuat percobaan-percobaan ilmiah, kata mereka. Iya kan? Tanyakan pada mereka, para profesor-profesor. Kalau mereka memiliki teori, tidak akan langsung mereka sampaikan sampai diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Limuraja'ati uqulihim, untuk memuraja'ah teori yang ada di kepala mereka. Apakah benar? Tetapi ahlul ahwa bicara agama dengan perasaan dan pikirannya tanpa mau memuraja'ah. Apakah benar dalam Al-Quran? Apakah cocok dalam hadis? Tidak. Ini yang mengerikan. Bahkan disampaikan kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, bukankah ada hadis yang begini? Bukankah ada hadis yang begitu? Malah mereka tolak hadisnya. Mereka tolak ayatnya. Hanya saja karena mereka mengaku muslim, menolaknya dengan cara menyelewengkan makna. Mungkin itu maksudnya begini. Mungkin itu maksudnya begitu. Pokoknya pikiran saya tidak boleh salah. Ada rasionalis. Ini golongan orang-orang yang mengutamakan akalnya sendiri. Fahaulai al-mutakabbirun ihtaqaru mukhalifahum. Mereka, orang-orang yang sombong ini, selalu meremehkan orang yang menyelisihinya. Selalu meremehkan orang yang menyelisihinya. Wa hamalahum dhalika ala adamil iltifat ila qawlil mukhalif. Dan itu membawa mereka untuk tidak mau menengok orang yang menyelisihinya. Tidak mau menengok, tidak mau melihat. Apa alasannya? Qul inna billahi a'udzukumullah. Istib'adan lil haqq. Karena anggapan tidak mungkin. Istib'ad itu merasa jauh, merasa tidak mungkin. Istib'adan lil haqq. Enggak mungkinlah mereka benar. Enggak mungkin mereka di atas kebenaran. Jauh, mustahil mereka benar. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu penyakit yang munculnya dari kesombongan-kesombongan. Kaum muslimin yang saya hormati. Mungkin di benak kita berpikir, kayaknya ahlus sunnah juga begitu. Gak mau mendengarkan ucapan-ucapan orang yang menyelisihinya. Iya, terpikir enggak? Ada orang muslim, jangan dengar itu. Itu ahlul hawa. Ahlul bid'ah. Bagaimana jawabnya? Khonifilina azakumah, yang kita bahas adalah mereka yang memiliki teori dengan pikirannya. Itu yang kita bahas. Tetapi orang yang sudah berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, apalagi ijma', maka akan dikalahkan dengan apa? Kecuali kalau yang berbicara juga adalah ahli sunnah. Berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, menyampaikan satu hujjah, dalil-dalil, baru kita dengar. Iya kan? Kalau orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, kemudian mendengarkan ucapan orang yang berdasarkan uqul, berdasarkan akal dan teori-teori perasaan mereka, ya ini adalah keterbalikan. Harusnya mereka yang mendengar dari hujjah-hujjah. Bukan orang yang berpegang dengan hujjah, nguji kebenaran dalilnya dengan akal. Sebentar, kita tanya dulu sama akalanin. Bagaimana akalanin menurut akalmu? Ini terbalik. Barakallahu fikum. Sehingga, kalau orang-orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, kemudian datang seseorang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah membawakan bahwa pendapatmu dalam masalah fikih yang ini salah. Yang benar begini, disitulah kita harus dengar. Apa alasannya? Apa dalilnya? Mana riwayatnya? Sahih atau dhaif? Dan apa kata para ulama dalam masalah hadis itu? Didudukkan. Barangkali engkau mendapatkan ziyadatul ilmi. Tetapi kalau dengan hawa, dengan uqul, dengan perasaan, maka jangan gubris. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maka barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Di sini dikatakan, adapun mereka para mutakabbirun yang sombong dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan pikirannya, selalu meremehkan orang yang menyelisihi. Dan membawa mereka untuk tidak mau menengok, tidak mau mendengar ucapan orang yang menasehatinya. Ucapan orang yang menyelisihinya. Istiba'adan lil haq, merasa tidak mungkin mereka benar. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, al-mutakabbir yara nafsahu a'la minal ghair. Orang yang sombong biasanya merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Orang yang sombong selalu merasa bahwa mereka a'la minal ghair. Fatahsulu lahu hazzah wa farah wa rukun lahu ila ma'taqadahu. Akhirnya mereka mendapatkan dalam hatinya satu pegangan, satu kebanggaan dan mapan dengan apa yang mereka yakini. Pokoknya ini yang saya yakini. Ini orang yang sombong. Dan itu merupakan tipu daya syaitan. Itu merupakan nafkh syaitan, tiupan syaitan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu kana yata'awwaz minasyaitan, bahwasanya dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Ada yang terbalik. Dari tiga perkara. Apa itu hamzihi? Apa itu nafthihi? Apa itu nafkhihi? Qala, dikatakan hamzuhu al-mautah. Hamzuhu adalah kematian atau dikuasai penuh seperti orang yang kesurupan. Berlindung dari syaitan, dari sebab kesurupan oleh syaitan. Wa nafthih, nafath syair-syair. Syair-syair yang dibacakan yang menyesatkan. Syair-syair syaitan. Wa nafkhih, apa itu nafkh? Ternyata mana nafkhah adalah al-kibriya, kesombongan. Berarti syaitan membisikkan kepada anak, meniup-niup karena Adam, untuk sombong. Engkau itu paling hebat. Engkau itu paling tinggi. Engkau itu gurunya banyak. Masyayikhnya banyak. Engkau itu belajar dari sana, dari sini, dari situ. Engkau pantasnya menjadi mufti Indonesia seluruhnya. Engkau pantasnya jadi imam ahli sunnah di seluruh Indonesia. Engkau harusnya, engkau mestinya, engkau terus begitu. Hadza nafkhuh. Nafkhu syaitan. Ditiup-tiup-tiup-tiup semakin besar. Kemudian terbang tinggi. Kayak balon. Iya. Balon ditiup. Besar. Tapi ringan sekali dia. Dan merasa tinggi. Padahal gak ada apa-apanya isinya. Kosong. Kaum muslimin yang saya hormati. Asyahid min hadal hadith huwa nafkhuh. Nafkhuh syaitan. Bahwa kesombongan itu adalah dari tiupan syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah SWT dari tiupan syaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Berlindung kepada Allah dari tiupan syaitan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan haqiqata ma tantawi 'ala an-nufus. Syekhul Islam berbicara menerangkan tentang hakikat yang sering muncul dalam hati-hati manusia. Apa di antaranya yang sering muncul dalam hati manusia, dalam jiwa manusia? Musaraqatu at-taba' ila hilal min ribqatil ittiba'. Yang sering terjadi juga pada jiwa-jiwa manusia adalah pencurian. Mencuri at-taba', tabiat itu mencuri sesuatu agar tidak ittiba'. Ini ittiba', ngikut dalil. Maka jiwa mengambil sedikit. Yang ini jangan, yang itu jangan, yang itu jangan. Begitu. Inhilal min ribqatil ittiba', ingin lepas dari ikatan ikutan, dari ikatan ittiba'. Ingin lepas dari keterikatan. Pengen bebas. Pengen saya berpendapat dengan apa yang saya mau. Ini dorongan jiwa kalau tidak terbimbing. Ini aslinya manusia kalau mau mengikuti nafsunya begitu. Jarang-jarang hampir tidak ada orang yang mau terikat terkungkung dengan sesuatu. Maunya bebas. Bebas berpendapat, bebas berbicara, bebas ini, bebas itu. Sampai pada agama pun saya bebaslah memilih, bebas berpendapat. Kenapa harus diatur begini begitu? Kalau menurut saya yang benar yang ini bagaimana? Khana fi na'azakumullah. Ini yang sering terjadi pada jiwa. Wa fawat suluk siratal mustaqim. Akhirnya dia tidak ngikut siratal mustaqim. Wadhalika anna nafsa fiha naw'un minal kibr. Yang demikian karena jiwa manusia ini ada sejenis kesombongan. Jiwa manusia biasanya memiliki sedikit atau sejenis jiwa kesombongan. Fatuhibbu an takhruja minal 'ubudiyyah wal ittiba' bihasbil imkan. Maka kesombongan itulah yang selalu menyeret dia untuk keluar dari perbudakan dan keluar dari ikutan. Enggak mau diperbudak oleh siapapun, enggak mau dia ngikut siapapun. Bahkan anak-anak itu begitu beranjak dewasa, itu justru muncul yang begitunya. Pengen nentang. Enggak mau. Enggak. Pokoknya pengen dia tidak diatur begitu. Ini khonina na'azakumullah. Dari satu sisi bagus bahwa dia orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh manusia. Tetapi dia mau tidak mau, karena memang dia adalah hamba Allah. Budak diciptakan oleh Allah, hamba yang dimiliki oleh Allah, harusnya dia memperbudak dirinya kepada Allah, jangan kebablasan. Kan begitu. Maka anak tadi sungguhnya memiliki sifat yang bagus. Dia bisa mandiri. Tapi ingat, didik dia untuk mau diatur dalam oleh Quran dan Sunnah. Untuk mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk taat pada orang tuanya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka jiwa tidak mau diperbudak oleh manusia, dari satu sisi bagus. Tidak mudah untuk diperbudak oleh manusia. Jiwanya jiwa merdeka, besar hati, berani dan seterusnya. Salah. Jangan diam, salah, benar, enggak peduli, pokoknya itu justru jiwa yang lemah. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam rahimahullah, nau' minal kibr ini kadang-kadang sampai kemudian dia menentang kebenaran. Menolak untuk tunduk pada Quran dan Sunnah. Inilah penyakit yang biasanya ada pada tabiat-tabiat manusia. Berkata Abu Uthman an-Nisaburi, kata Syekhul Islam, kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Abu Uthman an-Nisaburi, ma taraka ahadun syai'an minas sunnah illa likibr fi nafsih. Lihat kata beliau, kata Abu Uthman an-Nisaburi rahimahullah, tidaklah seseorang meninggalkan satu sunnah kecuali karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Subhanallah. Tidak dikecualikan oleh beliau. Semua. Siapapun orang meninggalkan sunnah yang sudah diketahuinya, itu sunnah, kemudian dia kerjakan, itu karena kesombongan. Kenapa kamu gak mau tunduk? Kamu tahu hadisnya? Ya saya tahu. Kenapa gak tunduk? Ya gimana alasannya? Saya pengen. Itu sombong. Sudah tahu haram, sudah tahu salah, jawabannya, ya saya mau, saya pengen, mau apa? Itu sombong, barakallahu fikum. Karena sombong adalah batarul haq, wa ghamtun nas. Melemahkan manusia. Wal haq wadihun sahlun futran nasu ala ma'rifatihi wa mahabbatih. Dan yang namanya kebenaran itu mudah, jelas, sudah sesuai dengan fitrah manusia. Dan fitrah manusia akan menerima, akan mengenali, akan menyukai, akan menerima. Illa man harafat fitratuhu. Kecuali kalau fitrahnya telah berubah. Kecuali kalau fitrahnya telah berubah. Diajarkan akidah. Hendaklah kamu jangan diperbudak oleh siapapun kecuali oleh Allah yang menciptakan kamu. Fitrah akan mengatakan, ya memang saya hamba Allah. Karena memang saya diciptakan oleh Allah. Ya memang wajar harus memperbudak dirinya kepada Allah SWT. Tayyib, diterima oleh wakul. Mudah. Diajarkan, jangan mencuri. Mencuri, sungguh. Orang merdeka gak ada yang mencuri. Itu kebiasaan para budak. Jangan berzina. Berzina itu adalah sesuatu yang rendah di kalangan kami. Ingat ketika Hindun dibaiat dengan baiatun nisa. Jawabannya seperti itu. Jangan berzina, jangan mencuri. Sungguh orang merdeka enggak akan berbuat seperti itu. Artinya orang-orang mulia enggak akan berbuat seperti itu. Sesuai dengan fitrah. Khana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini sesungguhnya hakikatnya kebenaran itu mudah, sahal, cocok dengan fitrah, mudah diterima. Kecuali kalau fitrahnya sudah rusak. Wa amaran Nabi, maka Nabi menyatakan kepada Abu Dzar, qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan yang hak, walaupun pahit. Ucapan yang hak, walaupun pahit. Akhrajahul Imamu Ahmad fi musnadih. Wal'ibaratu as-sadiratu min ba'dil ulama. Adapun ungkapan-ungkapan sebagian para ulama yang menyatakan hak itu berat, kebenaran itu berat, itu bi'tibar nisbatul haqqi ila ahlil bid'ah wa ahlil ahwa. Itu kalau diukurnya dibandingkan dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka mereka untuk menerima kebenaran berat. Dan kebenaran bagi mereka berat, susah. Adapun kalau bagi orang-orang mukmin yang fitrahnya salimah, mudah, ringan, cocok, sejalan dengan fitrahnya, dan nikmat. Apa kata Nabi SAW? Talathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga. Kalau siapa yang punya tiga ini, maka dia akan merasakan iman itu lezat. Ni'mat. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta pada orang lain kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ilal kufur. Dia tidak suka kembali pada kekufuran, seperti tidak sukanya untuk dilemparkan ke dalam api. Yang punya tiga ini merasakan iman itu lezat, nikmat, tidak terasa berat. Tidak terasa berat. Orang lain melihat dari luar, orang lain artinya bukan orang muslim, kasihan orang muslim itu berat, capek. Yang merasakannya nikmat. Orang munafikin melihat ahlul iman ini kasihan, susah, tersiksa dan sebagainya. Tapi yang merasakannya nikmat. Khonibidina azakumullah, bahkan yang terbunuh fisabilillah. Munafik menyatakan, makanya turut saya, jangan berangkat. Salah sendiri kenapa berangkat? Mati itu akhirnya. Itu kata munafikin. Adapun syuhada, yaumul qiyamah ketika ditawarkan, apa yang kau inginkan? Aku ingin kembali ke dunia, berperang lagi dan syahid lagi. Karena nikmatnya, satu-satunya. Yang sudah masuk surga ingin kembali ke dunia adalah syuhada. Karena merasa nikmat. Aku ingin kembali ke dunia, ingin berjihad lagi, dan terbunuh lagi. Khana bin Azzaqullah menunjukkan bahwa apa yang mereka rasakan sebuah kenikmatan dan kebanggaan. Yaumul qiyamah. Bukan dunia. Yaumul qiyamah. Di dunia tidak boleh seorang bangga dengan amal solehnya. Yaumul qiyamah. Allah banggakan dengan tanda pada badannya. Darahnya masih mengalir. Laun-launud dam. Warnanya warna darah. Tetapi rihul misik. Warnanya warna darah, tapi harumnya seperti minyak wangi. Misik. Sangat harumnya. Semua orang mengetahui, ini syuhada. Dia syahid. Betapa bangganya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kembali ke dunia dan berjihad kembali dan terbunuh kembali. Kau muslimin yang saya hormati, dikatakan di sini, Al-Raghib Al-Asbahani atau sebelumnya kalimat al-haqqu tsaqil, ucapan para ulama bahwa kebenaran itu memang berat, kebenaran itu memang berat bagi orang-orang yang ahlul hawa atau dikuasai hawa. Fa hadza innama huwa bi'tibari man lam tatahadzab nafsuhu. Ini bagi mereka-mereka yang jiwanya belum terlatih. Wa bi'tibari nisbatil haqqi ila ahli al-bid'ah wal ahwa, yakni dibandingkan pada orang-orang yang memang ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Maka kata Raghib al-Asfahani rahimahullah, wa qauluhum al-haqqu murrun, ucapan mereka bahwa kebenaran itu pahit. Huwa bi'tibari man lam tatahadda. Ini kalau bagi orang yang belum terbiasa, belum terlatih jiwanya. Walam yazal maraduhu, yang sakitnya masih ada dan masih terus ada dalam hatinya. Penyakitnya masih ada padanya. Maka ini yang merasa berat. Masuk Islam, tapi disuruh sholat berat. Disuruh bangun subuh berat. Apalagi qiyamul lail berat. Enggan. Disuruh, apalagi disuruh sedekah, bakhil. Disuruh jihad fisabilillah, saya harus bersabung nyawa. Enggak mau. Berat. Memang kebenaran itu pahit. Ya bagimu, bagi orang-orang yang lemah imannya, bagi orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, bagi mereka yang penyakit hawa masih menguasai dirinya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma man kamula, adapun orang yang sempurna imannya, fa innahu yastatibul haq, maka dia akan merasa kebenaran itu sebagai nikmat. Yastatib dari kata tayyib, merasa nikmat itu bagus, baik, terasa bahwa kebenaran itu indah, kebenaran itu nikmat, kebenaran itu sungguh menenteramkan jiwa. Disebutkan dalam syair yang menjadi pepatah, faman yakudha famin murrin maridin yajid murran bihil ma'az zulala. Orang yang mulutnya masih sakit, pahit, maka dia akan dapati air yang segar pun terasa pahit. Siapa yang disalahkan? Airnya? Tidak. Sakit. Orang yang sakit biasanya dikasih ini, kasih itu, tidak enak, pahit. Iya kan? Pernah merasakan sakit? Yang mulutnya jadi pahit, semua makanan, senikmat apapun. Sampai dia berkata dalam hatinya, dulu ketika saya sehat, enggak dikirimi yang gini-gini. Sekarang saya sakit, dikirimi yang Masya Allah, nikmat-nikmat seperti ini. Saya enggak bisa makan, makan pahit. Dia buang. Jangan makanannya yang disalahkan dan minumannya. Lidah dia sakit. Sehingga terasa pahit semua makanan. Karena lidahnya pahit. Faman yakudha famin murrin maridin. Siapa yang lidahnya pahit karena sakit, maka dia akan dapati semua pahit. Walaupun ma'az zulala, walaupun air yang segar, dia rasakan pahit juga. Barakallahu fikum. Kalau ada yang menyatakan bahwa ibadah itu berat, capek, susah, jangan salahkan ibadahnya. Salahkan dirinya, kamu sedang sakit, belum sehat, sehingga merasakan sesuatu yang nikmat terasa tidak sehat, terasa pahit, terasa tidak enak. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kamula imanuhu, yang sempurna imannya, fa innahu yastatibul haqqo, maka dia merasa nikmat dengan kebenaran. Wa in kana thaqilan, walaupun berat tapi terasa nikmat. Kama qala alaihi salam, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan ketentraman hatiku pada salat. Qurratu ain itu sesuatu yang menyejukkan mata, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang paling disukai. Kata Nabi, aku dijadikan untukku qurratu ain itu ketika salat. Maka ketika akan salat atau memerintahkan Bilal untuk azan, bahasanya arihni ya Bilal, atau arihna ya Bilal. Arihna artinya berikan kami roha, berikan kami ketentraman, ketenangan wahai Bilal. Ya Allah, adhan. Itu maknanya memerintahkan adhan, tapi kalimatnya arihna ya Bilal. Karena dengan adhan hati menjadi tentram, salat mendapatkan rohatul jisim, rohatul badan, rohatul ruh, rohatul nafs. ketentraman jiwa, ketenangan hati, badan juga istirahat. Karena mereka memang sesungguhnya penduduk akhirat yang sedang musafir di dunia. Khamilina azakumullah. Bahasanya Ibnu Qayyim rahimahullah seperti itu. Penduduk akhirat yang sedang safar. Kira-kira orang yang sedang safar apa yang digambarkan di kepalanya? Pulang, pulang, pulang. Kapan kembali, kapan kembali. Sehingga gak betah di dunia. Tapi harus. Maka dia berurusan dengan dunia dan sebagainya. Hatinya gelisah. Sampai ketika sholat, tentrem. Karena memang dia penduduk akhirat. Qul inna a'udzubikumullah. Apa alasan Ibnu Qayyim menyatakan mereka penduduk akhirat? Asal muasalnya dari sana, Adam di sana. Sampai kemudian Allah takdirkan terjadi sesuatu, diturunkan ke dunia. Dan nanti setelah itu akan kembali ke akhirat. Maka mereka-mereka ini yang sadar bahwa kami ini adalah penduduk negeri akhirat, di dunia hanya sebentar dan sementara, seperti orang yang safar, maka mereka mengidam-idamkan kembali. Yang mereka angan-angankan adalah pulang, kembali ke negeri aslinya. Maka di dunia gak betah. Gak betah. Gak mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Enggak. Gak mengatakan seperti Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gak mengatakan seperti Yahudi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Salah seorang mereka berharap ingin hidup 1000 tahun. Ini ndak. Ingin selamat di dunia dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kapan saja. Pokoknya kalau kembali dalam keadaan selamat, aku mau, aku siap. Man aslaha khuluquhu wa hadzaba nafsahu faqad haza a'dhamal ma'alain. Maka siapa yang sudah memperbaiki akhlaknya, memperbaiki jiwanya, sudah mendidik hatinya, maka dia sudah melewati sebesar-besar akibat dari 2 akibat. Artinya sudah melewati, sudah lulus, karena dia sudah mendidik jiwanya, maka dia sudah lulus 1, tinggal 1 lagi. Satu lagi, ringan. Kenapa yang besarnya sudah dilawan? Ma'al yang 1 sudah dilawan. Yaitu hatinya dididik, ditahdzib, ya, untuk tunduk, untuk tunduk, untuk tunduk. Sampai kemudian dia merasakan, ternyata nikmat. Ternyata tentram hati. Masya Allah, ana dulu begini, begini, begini. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada ini. Tidak tenang hatinya. Tapi setelah aku banyak beribadah pada Allah, melaksanakan sunnah demi sunnah, hatiku menjadi tentram. Mulai merasa. Merasa halawatal iman, manisnya iman. Maka menghadapi yang berikutnya, sudah ringan. Ini makna haza a'zamal ma'alain. Dia sudah melewati salah satu dari 2 rintangan. Rintangan yang pertama sudah lewat. Maka rintangan yang kedua lebih ringan. Yang lebih beratnya, yang a'zam sudah dilewati. وَبَيَّنَ الشَّاطِبِيُّ أَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ بِاعْتِبَارِ نِسْبَتِهِ وَإِضَافَتِهِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَىٰ. Diterangkan oleh Imam Syatibi rahimahullah bahwa kebenaran itu berat bagi mereka kalau dinisbatkan kepada ahlul ahwa, orang yang mementingkan hawa nafsunya. Disuruh sedekah, bakhil. Siapa digambarkan bakhil oleh Allah dalam Quran? Munafiqin. وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Menggambarkan tentang munafiqin. Ketika disuruh jihad, mereka berat. Siapa lagi itu? Juga munafiqin. Allah katakan, قَالَتْ الْأَعْرَبْ. Mereka berkata, atau ya saya qulu, akan berkata orang-orang kampung itu. Atau bahkan dalam riwayat, dalam ayat lain disebutkan dengan munafiqun. Akan berkata, syaghalatna amwaluna wa ahluna wastaghfir lana. Atau menyatakan, inna buyutana aurah. Atau menyatakan, law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu caranya berperang, kami juga akan ngikut. Ucapan siapa itu? Ucapan haula yang fi qulubihim maradun. Khana bin a'azakumullah. Berarti berat bagi siapa? Berat bagi mereka yang fi qulubihim marad, fi qulubihim zaik, ahlul ahwa. Faqal, maka berkata beliau Imam Syatibi, wa sababu bu'dihi, yakni al-mubtadi'. Sebab jauhnya mereka, yang dimaksud mubtadi', ahlul bid'ah. Wa sababu bu'dihi 'ani at-taubah, sebab jauhnya mereka dari taubat, anna dukhul tahta takalif asy-syari'ah sha'bun 'ala nafs. Sebabnya adalah karena untuk masuk kepada perintah-perintah syariat terasa berat di hati mereka. Mengapa mereka susah untuk taubat? Karena untuk masuk ke perintah-perintah syariat, untuk menerima itu adalah terasa berat di jiwa mereka. Li'annahu amrun mukhalifun lil hawa, karena perkara syariat menyelisihi hawa nafsu. Wasadir an sabili syahawat, dan keluar dari jalan syahwat. Fayathqul alaiha jiddan, akhirnya terasa sangat berat sekali bagi mereka. Lianna al-haqqa thaqil, karena namanya kebenaran itu berat. Wa nafs innama tanshatu bima yuwafiq hawaha, dan jiwa biasanya semangat kalau mencocoki hawa nafsunya. Dapat dalil yang cocok, senang mereka. Wah, ini baru sunnah namanya. Asyik. Wah, gitulah namanya sunnah itu kan enak. Saya bisa istri 2, 3, 4. Begitu sudah terjadi, harus adil. Berat. Ajib. Kamu harus terima sunnah secara sempurna, semuanya. Ini sunnah, dan juga menjalankannya dengan cara yang sunnah. Adilnya juga sunnah. Perintah juga. Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan kamu tidak menikah 2 tidak dosa, tetapi kamu tidak adil dosa. Terancam dengan ancaman dosa dan dikatakan nanti dibangkitkan dalam keadaan hadusyqaihi mail. Dan ini bukan pengebosan, barakallahu fikum. Ini semangat untuk menghidupkan sunnah. Yang manisnya dan yang pahitnya semuanya, yang cocok dengan hawa ataupun yang tidak cocok dengan hawa, kalau itu sunnah jalani. Barakallahu fikum. Jangan pilih-pilih. Yang enaknya dia kerjakan, yang pahitnya dia tinggalkan. Ya itu kan saya enggak bisa, yang penting ininya ajalah. Apalagi ahlul hawa, walaupun tidak sahih, walaupun batil, karena cocok dengan hawa nafsu, mereka terima. Wah, ini bagus ini. Ini zen. Tapi itu doa ifrahnya. Ya doa if dikit gak apa-apa lah. Yang penting itu dia. Kan mungkin benar. Emang doa if, tapi kan ada kemungkinan benar. Jangan-jangan itu benar itu. Karena cocok dengan hawa. Nas'alullah salamu al-afiyah. Bayyana asy-Syatibi, maka Imam Syatibi menerangkan bahwa ahlul bid'ah itu tidak bertaubat atau susah untuk bertaubat, atau dikatakan dalam riwayat innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah, Allah menghalangi ahlul bid'ah dari taubat. Mengapa? Karena kebenaran terasa berat bagi mereka. As-sunnah terasa thaqil indahum. Kenapa berat? Karena tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Tidak mencocoki keinginan jiwa mereka. Fayathqul alaihi jiddan. Lian al-haqqu thaqil. Adapun jiwa akan semangat kalau cocok dengan hawa nafsu, maka mereka akan semangat. La bima yukhalifahu. Bukan dengan sesuatu yang menyelisihinya. Faman lam tatahadzab nafsahu ala qabulil haq, fahiyya tahtaju ila riyadah. Maka siapa yang belum mendidik jiwanya untuk menerima kebenaran, maka orang ini perlu, sangat-sangat perlu untuk latihan, tarbiyah, dilatih, dibina, ditarbiyah, dibimbing, hatta ta'lafal haqqi wa tanqadulah, hingga dia tunduk dengan kebenaran, hingga dia terikat dengan kebenaran, sampai dia akan merasakan pada satu saat betapa manisnya kebenaran. Maka tadrib Tarbiyah itu penting. Berbeda dengan ta'lim ya. Nah, sekarang ta'lim. Kalau tarbiyah itu dilatih untuk mengerjakan. Kalian mengerjakan atau enggak mengerjakan? Coba lihat. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Siapa hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Siapa hari ini yang sudah mengerjakan sunnah ini, sunnah itu? Dikontrol terus, dilatih. Sebagaimana orang tua melatih anak-anaknya. Seorang guru di pondok pesantren melatih murid-muridnya. Siapa yang terlambat sholatnya dihukum. Dalam rangka apa itu? Melatih. Karena mereka dalam keadaan seperti itu masih merasa bahwa itu tugas. Tidak merasa apa-apa. Tapi suatu saat dia akan merasakan itu nikmat. Setelah melewati sekian lama tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah. Berkata Al-Khattabi rahimahullah dalam A'lamul Hadis, "Wal bashar la yantaqil an tiba'ihi wa la yatruk ma allafahu min 'adatihi illa birriyadatil balighah wal mu'alajatish shadidah." Kata Al-Khattabi, manusia enggak akan bisa berpindah dari kebiasaannya. Enggak bisa dia meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kecuali dengan latihan yang sangat tinggi. Kecuali dengan mu'alajah, perbaikan-perbaikan yang sangat keras. Kalau tidak, tidak bisa merubah kebiasaan. Sesuatu yang sudah tabiat manusia, mau dirubah, sulit. Sesuatu yang sudah menjadi perkara kebiasaan, keumuman manusia, menginginkan apa yang menyenangkan dia, dan tidak mau apa yang memberatkan dia. Itu kan keumuman manusia. Wah, kalau itu berat, kalau ini enak, dia akan pilih yang enak. Itu otomatis. Nah, apakah dia bisa mengalahkan itu untuk tunduk pada perintah dan larangan Allah dan Rasulnya? Apakah bisa mengalahkan kebiasaan fitrah tadi itu atau kebiasaan manusia, jiwa manusia, dikalahkan dengan dalil-dalil? Ini perlu latihan-latihan yang berat. Perlu latihan yang berat. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau anak-anak dilatih oleh orang tuanya, santri-santri dilatih oleh gurunya, kita bagaimana? Siapa yang latih kita? Kalau tidak ada, ya harus melatih diri kita sendiri. Saya harus bisa, saya harus bisa. Begitu. Semangatnya, saya harus bisa menghidupkan sunnah. Begitu gagal, kamu beristighfar kepada Allah dan saya akan berupaya lagi. Harus bisa. Masa dari dulu sampai sekarang gak bisa qiyamul lail? Masa dari dulu sampai sekarang gak bisa dia bangun pada waktunya? Sholat tepat pada waktunya di masjid? Kenapa saya gak bisa begini? Kenapa saya terus melatih diri? Suatu saat dia akan merasakan bahwa itu nikmat. Dan ketika lolos, menangis dia. Sedih. Seharian. Kenapa kau kelihatan murung hal ini? Ternyata karena sebabnya tadi pagi dia terlambat sholat subuh. Merasa ada yang hilang dari dia. Pahala yang begitu besarnya. Bahkan rak'atail fajr yang disebut oleh Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, hilang begitu saja, terlewat. Apa enggak sedih? Tetapi kalau enggak dilatih, enggak ada itu perasaan-perasaan itu. Biasa-biasa saja. Enggak apa-apa kan enggak sengaja. Selesai. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya, summa taf'al hakadha fatar, kemudian terbang, selesai. Padahal kata para sahabat kepada para tabi'in, sungguh dosa yang sama, kami merasakannya seperti gunung yang akan menimpa kami. Sedangkan kalian menganggapnya seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Wataf'al hakadha fatar. Kalian ginikan, kibaskan dengan tanganmu, kemudian terbang, selesai. Kami melihatnya di zaman kami, di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, seperti gunung yang akan menimpa kami. Perbedaan perasaan ini dalam hati mereka. Iya kan? Ini berbuat salah, ini berbuat salah. Ini merasa besar, kecewa, istighfar, murung seharian. Yang ini merasa biasa. Apa yang menyebabkan perbedaan keduanya? Mereka para sahabat terlatih untuk selalu taat. Sedangkan yang lain kurang. Maka terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Maka barakallahu fikum, harus adanya riyadhah, tarbiyah, tadrib, melatih diri untuk tetap tunduk walaupun dalam keadaan berat, walaupun dalam keadaan pahit. Saya harus bisa, saya harus mengerjakannya, saya harus begitu. Sehingga terlatih suatu saat. Dia akan merasakan betapa nikmatnya. Khonibidina azakumullah. Sesungguhnya sedikit lagi. Tapi waktunya sudah jam 1 lebih. Mada rayukum? Mada taraun? Nanti pertanyaannya yang kurang. Tapi itu lebih baik. Bagi ustadznya lebih baik. Entah bagi antum. Taib. Naqra'uhu. Oh, naqra'uhu sardan. Kita baca sepintas saja. Artinya tanpa banyak syarah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna nufusa idha atadatil ma'asiyah. Sesungguhnya jiwa kalau terbiasa dengan kemaksiatan, faqad la tanfatimu anhan fitaman jayyidan. Kadang-kadang manusia kalau sudah terbiasa, atau jiwa-jiwa kalau sudah terbiasa dengan maksiat, sulit untuk disapih dengan sempurna. Tahu disapih ya? Kalau bayi disusuin kemudian dihentikan, itu namanya disapih. Gampang atau tidak gampang? Biasanya sulit. Nangisnya sekian lama, bahkan ada yang panas, dingin. Sulit, kalau sudah terbiasa, dia nyusu. Kali itu tidak boleh. Dihentikan. Ini sulit. Berat. Maka biasanya la tanfatum anhan fitaman jayyidan, tidak bisa disapi dengan baik. Illa bitarki ma yuqaribuha minal mubah. Kecuali dengan menjauhkan semua yang mendekatinya dari perkara-perkara mubah. Masya Allah. Ini maksiat. Dia terbiasa dengan maksiat ini. Narkoba misalnya. Atau na'udzubillah zina. Kemudian dia tobat. Berhenti. Yang tadinya terbiasa. Maka hendaklah engkau menjauhinya dan menjauhi semua perkara mubah yang mendekati itu tadi. Adalah mubah. Tapi karena mendekati, takut dia. Khawatir saya kembali ke sana. Misalnya, ketemu teman lama. Sesungguhnya ketemu tidak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bukan ahlul bid'ah. Tapi ini teman saya waktu di sana. Lari dia. Khawatir mengingatkan ke sana. Khawatir terbawa lagi. Khawatir ini. Sekian kekhawatiran. Ini barakallahu fikum, meninggalkan yang mubahat, ma yuqaribuha, apa yang mendekatkan kepada dosa tadi. Kama qila, sebagaimana dikatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yaj'al bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Tidak akan seseorang mencapai derajat ketakwaan sampai dia menjadikan antara dia dengan yang haram batas dari yang halal. Pagar dari yang halal. Pagarnya itu gak berani dilanggar. Padahal ini halal. Khamidina azakumullah, ini bahasa para ulama yang sering diucapkan oleh mereka. Tidak seseorang mencapai derajat ketakwaan yang sempurna sampai dia menjadikan antara dia dengan yang haram pagar. Dan pagar ini dari yang halal. Tapi karena di balik halal ini ada yang haram, dia gak berani. Jadikan itu sebagai pagarnya. Saya tidak akan melanggar pagar ini. Karena kalau saya, misalnya, ada seseorang yang menceritakan pada saya, kecanduan rokoknya, sudah lama, berapa puluh tahun, kemudian dia tobat. Kemudian tidak mau dikasih kopi. Mengapa engkau tidak ngopi? Fadl, ini halal. Enggak. Saya kalau ngopi, ingat rokok. Ini contoh sederhananya. Karena dia merasa, saya setiap ngopi itu dengan rokok biasanya. Maka saya berupaya untuk melupakan rokok itu, sampai dia meninggalkan yang mubah sebagai pagarnya. Karena kalau kesini, nanti kesitu. Ini contoh. Dan masih banyak lagi perkara-perkara lain yang seperti itu. Dengan perkara mubah ini, saya ingat kepada yang haram tadi. Maka saya jadikan itu sebagai pagarnya, saya tidak melanggarnya. Dan itu untuk dirinya, jangan kemudian jadi haram. Kopi tidak haram. Halalan, tayyiban. Qala, kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Kama annaha ahyanan la tutraqul ma'siyah illa bitadrij la bitarkiha jumlatan fa hadha yaqa' taratan wa hadha yaqa' taratan wa li hadha yujad fi sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam liman khashiya minhu an-nufrah an at-ta'ah wal rukhsah fi asya' yastaghni biha an al-muharram wa liman wathaqa bi imanihi wa sabr usbarahu annahi an ba'd ma yustahab lahu tarkuhu mubalaghah fi fi'lil afdal. Sebagaimana kadang-kadang tidak ditinggalkan kemaksiatan kecuali dengan bertahap. Tidak meninggalkan secara keseluruhan. Maka kalau dia seperti ini, yaqa' taratan, mengerjakan kadang-kadang, yang ini juga terjadi kadang-kadang. Walihada yujad fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam liman khasyya minhu nufrah anit ta'ah. Ar-rukhsah fi asya' yastaghni biha anil muharram. Dia meninggalkan sesuatu keringanan, meninggalkan suatu rukhsah, sesuatu yang sungguhnya boleh bagi dia, tapi dia yastaghni biha anil muharram. Dia mencukupkan dengannya dari yang haram. Waliman wathaqa bi imani, bagi mereka yang percaya dengan imannya dan sabarnya, maka dia meninggalkan apa yang yustahab lahu tarkuhu, yang sesungguhnya dianjurkan dia untuk meninggalkannya, tapi dia tinggalkan. Mubarak, mubalaghatan fi fi'lil afdal, karena dia mubalaghah dalam masalah mengerjakan yang lebih afdal, yang lebih afdal. Sehingga ringkasnya, dia meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang makruh walaupun tidak haram. Karena khawatir menjadi jalan pada yang haram. Dan meninggalkan pula yang la ba'sa bihi karena khauful ba'sa bihi. Meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa. Ini khutim dan a'azakumullah, tingkatan iman seperti itu. Pertama, iman yang mutlakul iman, dia tinggalkan yang haram-haram. Yang makruh masih dia kerjakan. Tapi iman semakin tinggi, yang makruh pun dia tinggalkan karena khawatir. Yang makruh membawa pada yang haram. Meningkat lagi, dia menjauhi yang mubahat karena khawatir akan membawa kepada yang makruh, khawatir membawa pada yang haram. Khairul bin a'azakum wa hakadha mubalaghah fi fi'lil afdal. Dia mubalaghah dalam mengerjakan yang lebih afdal, yang lebih afdal, yang lebih afdal. Tetapi yang ketiga ini, jangan paksakan orang lain. Akhirnya engkau akan membuat lari manusia. Kalau engkau untuk dirimu sendiri, silakan. Saya enggak mau mengerjakan yang itu padahal mubah. Karena saya khawatir begini. Yang itu juga saya enggak, karena khawatir begini. Kalau untuk dirinya, silakan. Tapi kalau untuk orang lain, jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Akhirnya mengharamkan sesuatu yang mubah. Dan itu bahaya. Bagi orang-orang pemula akan merasa, kok agama itu berat sekali? Masa olahraga gak boleh? Ya contoh lah. Beberapa orang khawatir. Olahraga yang seperti ini bakalnya begini, orang yang seperti ini bakal begitu. Ini kan olahraga. Iya, saya olahraga di rumah saya. Tapi itu lebih banyak permainannya. Main. Maka saya harus main-main. Padahal saya punya banyak pekerjaan. Punya banyak seperti ini. Saya khawatir lagun. Khawatir. Khana bin a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Kalau untuk dirimu sendiri silakan. Tetapi kalau kemudian dia menyatakan haram ini, haram itu, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ini akan membuat begini, ini akan membuat begitu. Ini akan membawa pada ini, ini akan membawa pada itu. Akhirnya menjadi memberatkan orang lain. Biarkan mereka dengan imannya. Sampai sebatas ini, sampai sebatas ini, sampai sebatas itu. Yang makruh saja tidak boleh diharamkan, apalagi yang mubah. Diharamkan karena khawatir katanya membawa begini, membawa begitu. Hadza li nafsik. itu untuk dirimu, silakan. Fafil idmani ala ma'rifati dhalika ta'tajun nafas al-ilm as-sahih. Maka kalau terus menerus mengenali kebenaran-kebenaran, ta'tad an-nafsu al-ilm as-sahih, jiwa ini akan terbiasa dengan ilmu yang sahih, terbiasa dengan amal saleh, terbiasa dengan amalan-amalan khair. Wal qadaya sahiha as-sadiqah, dan perkara-perkara yang benar, yang hak. Dan terbiasa dengan al-qiyas al-mustaqim, dengan kias-kias yang benar. Fayakunu fi dhalika tashihu dhihn wal idrak. Akhirnya dia akan terdidik untuk berpikir dengan benar, memahami dengan benar, menilai dengan benar. Wa ta'awwad an-nafas annaha ta'lam al-haq wa taquluhu. Maka jiwa terbiasa untuk berbicara kebenaran dan mengucapkan kebenaran. Qul inna a'udzubikumullah, lihat orang yang bohong bisa dicek dengan alat pendeteksi kebohongan. Apa itu alat pendeteksi? Sesungguhnya alat itu hanya mengukur deg-degannya dia. Orang membohong itu fitrahnya menolak. Karena fitrahnya menolak, hatinya bergetar, berdegup. Maka detak jantungnya akan berubah. Hanya itu saja sesungguhnya. Tetapi bagi kadzabun asyir, bagi pendusta yang sudah terbiasa, tidak ada itu. Itu alat tidak kepake. Kenapa tidak kepake? Dia sudah terbiasa. Tidak ada ragu, tidak ada takut, tidak ada gelisah, tidak ada deg-degan, tidak ada semuanya. Sudah biasa. Ngomong dusta itu kayak ngomong jujur dia. Dengan raut muka yang serius. Loh, itu motor saya, Pak. Ini motor saya, ini SIM-nya. Dengan tenang, tidak takut sama sekali. Pokoknya yang berkata pemilik motor itu. Pencuri bawa motor lewat warung, pemiliknya ada di warung. Bisa tenang, setenang-tenangnya. Sungguh kadang-kadang pemiliknya pun akan ragu melihat ucapan dia. Ini motor saya. Enggak deg-degan, enggak gelisah, enggak lari. Ini SIM STNK-nya. Silakan lihat sendiri. Karena memang sudah spesialis. Sudah terbiasa dengan itu. Tetapi kalau ta'awwada as-sidqa, kalau dia sudah terbiasa dengan jujur, maka dia akan terbiasa dengan jujur dan enteng jujur. Dusta yang berat. Dusta yang berat. Tetapi sebaliknya mereka-mereka yang terbiasa dengan dusta, justru berkata jujur yang berat. Terbiasa dengan dusta. Terpaksa jujur kalau kepada dokter. Khawatir dikasih obat yang salah kalau dusta. Qala idza ta'awwada an-nafs annaha ta'lam al-haq wa taquluhu annaha, maka dia akan tahu kebenaran dan akan berbicara kebenaran. Litasta'ina bidzalika 'ala al-ma'rifati allati hiya fawqa dzalik, untuk meminta bantuan dengan itu untuk mengenali yang di atas itu, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan terbiasa dengan itu, dia akan mendapatkan yang lebih dari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min 'alamati kibril muta'allim, di antara tanda-tanda kesombongan orang yang mencari ilmu, annaka tarahu ghairu mubalin bi kalami ghairihi min mukhalifihi aw min mukhalifihi. Di antara tanda-tanda kesombongan seorang yang belajar, ini seorang yang tingkatannya pelajar muta'allim, adalah kamu lihat dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Itu ciri-ciri kalau dia punya kesombongan. Warubbama takallama ahaduhum bihadratihi fatarahu hadral jasad ghaibul qalbi. Bahkan kalaupun salah seorang mereka yang memiliki pendapat lain berbicara di hadapan dia, menyampaikan hujjah-hujjah dan dalil-dalil, bihadratihi huwa, dengan hadirnya dia di hadapannya, kamu lihat orang itu jasadnya hadir tapi dhihnuhu ghaib. Pernah lihat orang seperti itu? Kamu ngomong itu ke dia, sudah ngomongnya. tidak peduli sama sekali. Mengapa? Sombong. Sehingga dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Saya sudah yakin dengan apa yang saya pegang. Padahal yang berbicara sunni salafi, ahli sunnah, berpegang dengan Quran dan sunnah, menyampaikan dalil-dalil dari qala Allah, qala Rasul, menyampaikan aqwal ulama wa fatawi al-masyaikh. Setengah. Mendengarnya setengah. Setengah serius, pura-pura tidak dengar, hadir, enggak dengar. Kamu ngomong apa tadi? Saya enggak dengar tuh. Sepertinya tadi ada yang orang ngomong sebelah saya. Kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-kibr. Qala, dikatakan, fayastagni bidzalik. Dia merasa cukup. Tidak perlu mendengar orang lain berbicara. Dan tidak merasa perlu istizadah wa tashih. Tidak perlu menambah ilmu dan enggak perlu meluruskan ilmu. Wa tanqih lima indah. Enggak perlu menyaring apa yang dia punya. Padahal harusnya kan disaring. Namanya para pelajar walaupun duduk bareng dengan satu syekh. Menimba ilmu bersama. Dari satu guru. Satu syekh. Tidakkah perlu setelah itu murajaah bersama? Yang kamu catat tadi apa? Yang saya catat apa? Apa kesimpulan kamu tadi? Apa kesimpulan saya? Perlu apa enggak perlu? Perlu. Jangan-jangan apa yang saya simpulkan ternyata enggak tepat. Jangan-jangan temanmu menyimpulkan sesuatu yang lebih benar, lebih sahih. Barangkali dia mencatat apa yang tidak kamu catat. Iya kan? Tapi ada na'udzubillah seorang pelajar talibul ilmi yang mutakabbir. Sombong. Ketika orang duduk-duduk berdiskusi, kamu tadi catat apa? Dia tutup bukunya pergi. Saya sudah paling lengkap catatannya. Dan saya enggak menguasai mereka. Ini khulunun a'azakumullah sombong. Padahal bisa jadi sebaliknya. Apa yang kamu catat tadi banyak, tapi dibandingkan dengan sedikit-sedikit yang kemudian mereka memurojaah bersama, jadi lebih banyak dari dia. Iya kan? Sedikit-sedikit memang asalnya, tetapi mereka saling memberikan, akhirnya jadi lengkap. Sedangkan apa yang dia catat masih sekian yang tidak tercatat, atau yang tercatat salah kesimpulannya. Ini khonibin a'azakumullah, ciri-ciri seorang talibul ilm yang sombong. Wa hadzal mutakabbir la syakka annahu jahilun bihaqiqati hali. Orang yang sombong ini, tidak ragu lagi, bahwa dia sesungguhnya jahilun bihaqiqati halihi huwa. Dia bodoh tentang dirinya. Tidak sadar siapa dirinya. Wa la'alla min asbabi kibrihi huwa ukuf man la ilma indahu alaih. Wa musara'atu ajhal minhu ilaih. Wa hadha law khalata al-akuffa liqadri nafsihi haqqa qadri laqadira nafsahu haqqa qadriha. Dan bisa jadi la'alla, mungkin bisa jadi sebab-sebabnya kenapa dia sombong? Karena dia berdiri di tengah-tengah orang yang tidak punya ilmu. Nah ini, apa pepatah tadi mengatakan? Seperti katak dalam tempurung. Mungkin sebabnya dia ukuf man la ilma lahu. Dia tinggalnya di tengah-tengah orang yang gak punya ilmu. Musara'ata ajhal minhu ilaih. Dan dia bersaing dengan orang-orang yang di bawahnya. Maka merasa diri paling alim, paling hebat, paling pintar ila akhiri. Paling banyak hafalannya, paling cerdas, paling jenius. Wa hadza law khalatul akuffa. Orang ini kalau dijajarkan antara orang yang sekufu dengan dia, dia paling bodohnya. Contoh, ya. Dia tinggalnya di pedalaman. Awam nas, dia paling alim. Mulai sombong sana kemari ucapannya. Ambil. Pindahkan di majlis para ulama. Misalnya dia paling bodoh di tengah-tengah tullabul ilm. Iya kan? Kamu tuh siapa? Duduk di sini, lihat. Siapa kamu? Ternyata dia gak punya apa-apa. Khamil bin a'azakumullah. Kalau saja dia berpikir seperti itu, niscaya la tawadu'a. Niscaya dia akan tawadu'a. Qala Abu Hasan al-Mawardi, walil kibri asbabun. Kesombongan itu memiliki sebab-sebab. Famin aqwa asbabih, di antara sebesar-besar sebab adalah uluwul yad wa nufuzul amr wa qillatu mukhalatatil akuffa. Di antara sebabnya adalah, yang paling menonjol dari sebab-sebab kesombongan adalah uluwul yad, panjangnya tangan dia. Wallahu ta'ala alam, sepertinya dia mudah untuk menjangkau apa yang di sekitarnya. Wa nufudul amr, dan perintahnya selalu dituruti. Iya Pak Kiai, iya Pak Kiai, iya Pak Kiai. Semua nurut sama dia. Mulai, berarti saya itu, berarti saya itu. Wa qillatu mukhalatatil akuffa. Sebab ketiga adalah dia dalam keadaan tidak banyak bergaul dengan yang seangkatan dengan dia. Ini bahayanya. Dia terpencil sendiri di pedalaman sana, di pulau terpencil. Enggak pernah bergaul dengan asatidah yang lain, apalagi dengan masyayikh. Mulai takabbar, takabbar, takabbar. Mulai sombong. Kibr. Merasa dia adalah yang paling alim, yang paling hebat, yang paling paham, yang paling mengerti. Kalau saja dia bergaul dengan yang seangkatan dengan dia saja. Belum dengan guru-gurunya. Yang seangkatan dengan dia, yang dulu belajar bersama. Bergaul dengan mereka. Temui mereka, silaturahmi. Saling tukar pikiran. Memberikan masukan, saling memberikan masukan. Di sini dia gak akan sombong. Ternyata saya itu tidak lebih pintar dari mereka. Apalagi guru-gurunya. Tetapi karena dia tidak bergaul dengan akufa, yang sekufu dengannya. Bergaulnya dengan orang yang awamun nas, orang yang sama-sama, atau yang dia bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, maka dia merasa paling alim sendiri, paling hebat sendiri. Seperti katak dalam tempurung. Nasallahu salamah wal'afiyah. Asyahid kalimat terakhir. Qillatu mukhalatatil akuffa. Maka perlu mukhalatatul akuffa. Perlu untuk kita bergaul dengan yang seangkatan. Asatidah dibesar-besarkan, ini asatid kibar. Ya kibar menurut kalian orang-orang yang di bawah. Menurut mereka, tuwaili bil ilm, yang paling bawah. Kan begitu. Tergantung di mana dia duduk. Duduk di sini, paling pintar. Duduk di sono, sejajar. Duduk di sini, paling bodoh. Duduk di sana, kamu di belakang sekali. Qanibidina azakumullah, maka hendaklah bergaul dengan akufa paling tidak. Atau yang di atasnya, sehingga kamu merasa bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu merasa bahwa kamu masih tuwaili bil ilm, masih talib bil ilm, dan tidak sombong. Muncul tawadu, sehingga dia ketika mendapatkan dari seorang ahlus sunnah, satu kritikan, dipelajari. Apa alasannya, apa sebabnya. Dan yang saya pegang, apa alasan saya. Kalau ternyata itu lebih bagus, lebih rajih, lebih kuat pendapatnya, jangan malu-malu untuk diterima. Saya salah. Beliau yang benar. Jazakumullahu khairan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Selesai pembahasan masalah al-kibr. Mudah-mudahan yang akan datang akan membahas permasalahan berikutnya. Dan karena sudah lewat waktu, tidak ada pertanyaan kecuali tiga saja. InsyaAllah. Banyak sekali. Terus yang mana yang harus didulukan? Lambat. Mohon penjelasan sekitar safar yang lengkap. Aduh. Apakah kita termasuk safar? Ketika bekerja tiap hari dalam perjalanan berapa itu? 65 km melalui 3 kota, Bekasi, Jakarta, Tangerang. Ketika pulang bekerja sore, Anda tidak pernah mendapatkan waktu sholat maghrib. Trafik jam, bagaimana cara mengatasinya? NB tidak memungkinkan untuk berhenti di jalan. Anda bekerja sebagai pengemudi bus antar jemput karyawan. Masa enggak bisa berhenti di jalan? Hah? Oh iya. Takut terlambat. Qul inna a'udzukum billahi, ini berarti pertanyaan tentang solusi. Wallahu taala alam. Tetapi ada satu hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik mata pencaharian adalah di tempat keluarganya. Artinya tidak safar. Itu solusi yang paling akhir mungkin ya. Untuk meninggalkan pekerjaannya. Solusi paling akhir. Kalau sudah mentok sana mentok sini, ya sudah. Sebaik-baik pekerjaan adalah di tempat di mana keluarganya berada. Artinya bukan tidak boleh, silakan kamu bekerja cari maisyah di luar kota, ditinggalkan istri dan anak-anaknya. Tapi itu tidak yang afdal. Yang afdal adalah engkau bekerja mencari maisyah di tempat keluarga dan istrinya. 6. Pengemudi juga enggak bisa sholat di bus ya. Enggak bisa sambil duduk. Khamdibin a'azakumullah. Yang jelas kamu cari jalan keluar, karena saya tidak tahu bagaimana teknisnya. Mungkin mengantar yang sana, kemudian berhenti, kemudian mengantar yang sini. Wallahualam. Kalau bisa diupayakan untuk dia sholat. Paling tidak sholat menjamak dan mengkosor karena dia safar. Tidak mengapa. Sholat maghrib dikosor dengan, dijamak dengan isya, di rumah berarti. Karena tadi terakhir pulangnya maghrib ya. Lewat maghribnya. Ya sudah, terpaksa. Ya kamu merasa kurang. Ya itulah makanya saya katakan tadi. Lebih afdal kamu kerja cari maisyah yang bisa tetap kamu bersama atau di dekat istri dan anak-anaknya. Di rumahnya. Ustaz, afwan penting. Kebetulan terangkat. Gimana kalau enggak terangkat? Apakah pantas seorang istri diboikot oleh suaminya? Karena istri telah buka telepon suaminya dan di HP tersebut terdapat percakapan si suami dengan karyawan wanita mengucapkan kata sayang. Mohon nasihatnya. Ini penting. Khonibina azakumullah, yang jelas wanita atau istri ketika membuka HP suaminya tanpa izin itu adalah suatu kesalahan. Dan tidak mengapa untuk dihukum, tentunya dengan hukuman-hukuman yang pantas, tidak perlu berlebihan, enggak perlu berlebihan. Yang kedua, apa efek jeleknya kalau dia membuka HP suaminya? Ya ini, efek jeleknya. Kamu tadinya tenang tidak tahu apa-apa, jadi tahu bahwa suaminya telepon sayang-sayangan dengan seorang wanita yang jangan-jangan sudah jadi istrinya. Nah, kita husnudzon. Kita husnudzon. Seorang ahlu sunnah mengatakan sayang pasti sama istrinya. Tapi kamu gak tahu. So, kalau kamu tidak tahu, aman. Dia dengan istrinya, kamu tidak tahu. Dia datang, kamu tidak tahu dari mana, selesai. Aman-aman saja. Tetapi karena dia bongkar, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tetapi dihukum itu adalah perkara yang memang tidak mengapa, sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebihan. Dan diboikot itu, wahai sang suami, itu sudah sangat besar sekali. Artinya, sudah yang puncaknya. Karena urut-urutannya disebutkan dalam Al-Quran. Untuk berikan mau'izah padanya. Nasihat, peringatan. Bahkan dipukul itu masih ringan dibandingkan dengan boikot. Jadi boikot sudah puncak. Kalau di ini diperingati, dinasehati, dimarahi sampai dipukul masih belum, baru puncaknya. Wahjuruhunna fil madaji', boikot dia fil madaji', di tempat tidur. Jangan boikot ditinggalkan dari rumahnya, enggak. Tapi tempat tidur saja. Ini khodimina azakumullah, sangat berat sekali. Wanita itu, wanita dipukul dengan tukabbeh lebih berat tuqabbih. Maka Nabi menyatakan la tuqabbih wa la tadribul wajh. Jangan dijelekkan, jangan direndahkan. Jangan diejek, kamu begini begini begini enggak boleh. Dan jangan dikatakan qabbahakallahu wajhaki atau qabbahakillah. Enam. Adapun pukul, jangan pukul wajah. Boleh memukul, tapi darban ghairu mubarrih. Wadribuhunna kata Allah. Pukullah mereka. Tapi hadis menjelaskan darban yang ghairu mubarrih, yang tidak mencacati, tidak melukai, tidak mematahkan tulang, tidak membekas. Khonibina azakumullah, ini barakallahu fikum adalah memukul. Mengapa kok yang ini dengan yang itu lebih berat yang itu? Karena wanita adalah makhluk yang lemah dan hati mereka sangat lembut. Kalau disakiti dengan kata-kata, itu lebih sakit daripada dipukul. Enam. Apakah berbuat baik kepada orang awam dan para tokoh-tokohnya untuk mengambil simpati dengan cara memberikan hadiah untuk dakwah bisa diterima? Karena saya sudah disegani apa ini dalam jalankan masyarakat. Khonibidina azakumullah, bukan hanya boleh, disuruh engkau bersikap baik kepada masyarakat, membantu mereka, menolong mereka. Ini salah satu dari bentuk-bentuk dakwah, pendekatan pada masyarakat. Masyarakat awam justru adalah lahan dakwah kita. Sehingga kita berikan pada mereka ilmu dan berikan pada mereka kebaikan. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Adapun tokoh-tokohnya, apa yang dimaksud? Kalau tokoh-tokohnya adalah penguasa setempat, apalagi kita disuruh untuk mentaati penguasa, kita disuruh menghormati penguasa. Siapa yang menghormati, memuliakan penguasa Allah di muka bumi, maka dia akan dimuliakan di sisi Allah. Barang siapa yang menjatuhkan, merendahkan penguasa Allah di muka bumi, maka dia akan direndahkan di depan Allah nanti yaumul qiyamah. Maka dari sana dan dari sini kita disuruh dalam sunnah. Dan ini yang sering dilupakan oleh sebagian ikhwan kita, saudara kita, ahli sunnah. Kadang-kadang lupa hal tersebut. Menjadi orang yang kaku di masyarakat. Ya. Seakan-akan semua sesat. Kecuali saya yang benar. Ya. Mereka masih muslimin. Mereka masih salat. Mereka masih puasa. Mereka masih mendengarkan ayat dan hadis. Kalau kamu bacakan, mereka masih menghormati ayat yang kamu bacakan. Masih menghormati hadis yang kamu riwayatkan. Walhamdulillah. Maka berikan sikap baik sekadarnya. Kalau mereka mengada-adakan berbagai macam perkara-perkara, kebiasaan adat istiadat yang bertentangan dengan sunnah, kita gak ikut. Dan berkatalah dengan baik. Ya, maaf, untuk masalah itu saya tidak sependapat. Ya. Mereka dapat ilmu, tetapi kita masih tetap bisa menyampaikan ilmu pada mereka. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.